Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Kita lanjutkan kajian kita, bahas kitab Umdatul Ahkam yang ditulis oleh Al-Hafidz Abdul Wani Al-Naqdisi rahimahullah. Kita masih pada bab tasyahud dari kitab Shalat. قال الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله باب yang kedua, selanjutnya adalah bab yang kedua dari atau hadis yang kedua dari bab tasyahud. An Abd Rahman ibni Abi Layla, dari Abd Rahman bin Abi Layla. Dia berkata, laqiyani Ka'ab bin Ujrah, saya bertemu dengan Ka'ab bin Ujrah, salah seorang sahabat Nabi. Sedangkan Abdurrahman bin Abi Layla ini seorang tabi'in. Seorang itu bisa digolongkan sebagai sahabat Nabi apabila memenuhi beberapa persyaratan. Seorang bisa digolongkan sebagai sahabat Nabi dan mendapatkan keutamaan-keutamaan dari para sahabat Nabi secara umum. Ini dengan beberapa persyaratan. Ini biasanya diantaranya disebutkan oleh para ulama pada pembahasan ilmu mustalah hadis tentang siapa itu sahabat, apa pengertian sahabat Nabi. Sahabat Nabi adalah mereka yang pernah bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, cukup sekali bertemu. Baik. Sebagian ada yang mengatakan mereka yang pernah melihat Nabi SAW, tapi yang lebih tepat bertemu. Kebanyakan ada di antara para sahabat yang tidak bisa melihat Nabi karena buta, misalkan. Tapi mereka yang pernah, sehingga yang lebih tepat, mereka yang pernah bertemu dengan Nabi SAW dalam keadaan beriman dengan beliau, beriman dengan beliau, sehingga keluar darinya orang-orang kafir, musyrikin, Abu Jahal, Abu Lahab, yang mereka bertemu dengan Nabi tapi tidak beriman dengan beliau, sehingga dikeluarkan dari sahabat Nabi, bukan sahabat Nabi. Mereka yang pernah bertemu dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beriman dengan beliau, dan terus berada dalam keimanan tersebut sampai mati, sampai mati. Sehingga kalau ada yang murtad, pernah bertemu dengan Nabi, beriman dengan beliau, tapi kemudian murtad, maka ini tidak bisa dimasukkan sebagai sahabat Nabi. Sehingga persyaratan untuk ia beriman sampai ia mati. Dalam keadaan demikian sampai ia mati. Jadi ini batasan seorang itu disebut sebagai sahabat Nabi. Kata Abdurrahman bin Abi Layla, saya bertemu dengan Ka'ab bin Ujrah, salah seorang sahabat Nabi. Ka'ab bin Ujrah ini pernah mengikuti perang Hudaybiyah. Kemudian beliau tinggal di Kufah, tapi wafatnya di Madinah. Wafatnya di Madinah. Ka'ab bin Ujrah bin Umayyah al-Balawi. Ada yang mengatakan beliau ini termasuk sahabat Ansar. Maka faqala, berkata Ka'ab bin Ujrah, ala uhdilaka hadiyah, maukah kamu saya beri hadiah? Berkata kepada Abdurrahman, apa hadiahnya yang akan diberikan? Berkata Ka'ab bin Ujrah, inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kharaja alaina. Ternyata hadiah yang akan disampaikan adalah, yang diberikan adalah sebuah hadis. Hadiah yang akan diberikan kepada Abdurrahman bin Abi Layla adalah sebuah hadis dari Nabi SAW. Kata Ka'ab bin Ujrah, sungguhnya Nabi SAW, beliau suatu ketika keluar pada kami, menemui kami. Faqulna, kemudian kami berkata kepada beliau, ya Rasulullah, alimna kaifa nusallimu alaik. Wahai Rasulullah, kami sudah mengetahui bagaimana cara kami mengucapkan salam kepadamu. Fa kaifa nusalli alaik? Tapi kami belum tahu bagaimana cara kami bersalawat kepadamu. Kalau salam sudah paham kan, assalamualaika ayuhan nabi. Tapi kalau selawat bagaimana caranya kami berselawat kepadamu? Disebutkan oleh Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, mengapa para sahabat bertanya waktu itu kepada Rasulullah SAW bagaimana cara berselawat kepada beliau. Dijelaskan bahwasanya hal ini terjadi setelah turunnya firman Allah Ta'ala, surat Al-Ahzab ayat 56. Ya Allah Ta'ala berfirman, turun wahyu waktu itu, turun Al-Quran. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kepadanya, ini kepada Nabi SAW. Berselawatlah kepada Nabi dan ucapkanlah salam kepadanya. Bagaimana tahu kok dikatakan sallu alaihi, salamlah, salawatlah kepadanya, itu adalah Rasul dari ayat sebelumnya. Baik. Ayat sebelumnya, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Baru kemudian, ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sungguhnya Allah berselawat, Allah dan para malaikatnya berselawat kepada Nabi. Wahai orang yang beriman, maka kalian juga hendaknya berselawat kepada Nabi dan ucapkan salam kepadanya. Dari ayat ini, para sahabat kemudian muncul pertanyaan mereka, Dan di dalam ayat ini disuruh, diperintahkan untuk bersalawat dan mengucapkan salam. Kalau salam mereka sudah tahu, salam biasa, assalamualaikum. Kalau kepada Nabi, assalamualaika ayuhan Nabi. Baik. Tapi kalau salawat bagaimana caranya? Sehingga para sahabat pun bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qal, maka beliau pun menjawab, mengajarkan kepada, atau berkata Ka'b bin Ujrah, qulu, Rasul berkata kepada para sahabatnya, qulu, ucapkan oleh kalian, kalau ingin bersalawat, ucapkanlah kalian, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Beliau pun mengajarkan lafaz salawat dalam hadis ini. Kata beliau, apabila kalian ingin berselawat, maka ucapkanlah kalian, Allahumma salli ala Muhammad, ya Allah, limpahkanlah salawatmu kepada Muhammad wa ala ali Muhammad dan kepada pengikut serta keluarga Muhammad. Baik. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, bagaimana engkau telah mencurahkan salawatmu kepada Ibrahim dan kepada keluarga dan pengikut Ibrahim. Di situ, kama sallaita ala Ibrahim Ibrahim wa ala ali Ibrahim, ada. Innaka Hamidum Majid, sungguhnya engkau Maha terpuji. Innaka Hamidum Majid, sungguhnya engkau Maha terpuji dan Maha agung. Wa barik ala Muhammad, dan limpahkanlah barakahmu, limpahkanlah berkah kepada Muhammad wa ala ali Muhammad dan kepada pengikut dan keluarga Muhammad, sebagaimana engkau telah memberikan berkah kepada Ibrahim dan kepada pengikut serta keluarga Ibrahim. Innaka Hamidum Majid, sungguh engkau Maha terpuji lagi Maha agung. Pada sebagian naskah tertulis kama salaita ala ali Ibrahim, tanpa lafaz kama salaita ala Ibrahim, langsung kama salaita ala ali Ibrahim. Baik. Ini tidak ada kesalahan dikarenakan semuanya datang dalam hadis. Ada riwayat yang dengan kama salaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, ada juga datang riwayat dengan kama salaita ala ali Ibrahim saja tanpa ala Ibrahim. Juga kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, atau kama barakta ala ali Ibrahim. Ini semua riwayatnya sahih, sehingga semuanya boleh diamalkan. Bahkan keduanya lafaz ini sama-sama disebutkan dalam Sahih Bukhari dua-duanya, baik yang dengan kama salaita ala Ibrahim atau dengan tanpanya. Ini semua disebutkan dalam Sahih Bukhari. Hingga sama-sama sahih, semuanya boleh diamalkan. Baik. Dalam hadis ini terdapat penjelasan tentang bagaimana cara salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terkait dengan bab yang sedang kita bahas adalah bab tasyahud. Bab tasyahud. Bahwasanya disyariatkan membaca setelah tasyahud. Ini sebagaimana doa yang sudah kita bahas kemarin, doanya attahiyatulillah. Baik. Wassalawatu wattaibat. Assalamualaikum ayuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ala ibadillah salihin. Dan seterusnya. Ini doa tasyahud. Setelah kita membaca doa tasyahud, ketika duduk tasyahud, terutama duduk tasyahud akhir, maka disyariatkan untuk membaca salawat kepada Nabi. Bagaimana lafadznya disebutkan dalam hadis ini. Disebutkan dalam hadis ini lafadz atau cara salawat kepada Nabi SAW. Yang mana salawat ini juga masyhur diberi nama sebagai salawat Ibrahimiyah. Salawat Ibrahimiyah. Nah, tata caranya adalah sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Dan lafadz ini, lafadz terkait dengan salawat ini juga datang dengan perbedaan lafadz. Riwayat-riwayat hadis-hadis lain dengan adanya perbedaan lafaz. Adanya perbedaan lafaz sedikit berbeda pada redaksi lafaznya, yang semuanya sahih. Yang apabila semuanya sahih dari Rasulullah SAW, maka semuanya boleh diamalkan. Semuanya boleh diamalkan. Di antara kitab yang langsung menyebutkan berbagai macam redaksi lafadz-lafadz tadi, riwayat-riwayat hadis yang semuanya sahih, adalah disebutkan dalam kitab Sifat Salat Nabi karya Al-Imam Al-Albani. Di situ beliau menyebutkan ketika bab tentang salawat, tentang tasyahud dan bacaan salawat, beliau menyebutkan berbagai macam lafadz salawat Ibrahimiyah yang semuanya sahih, yang semuanya boleh kita amalkan selama hadisnya sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang artinya lafaz tersebut bisa dipertanggungjawabkan memang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau hadisnya dhaif, lemah, maka ini tidak boleh kita mengamalkannya. Karena kan ini lafaz yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Apakah benar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam? Apakah Rasul SAW memang mengajarkannya? Karena kan hadisnya dhaif, riwayatnya dhaif atau lemah. Tapi kalau riwayatnya sahih, maka boleh diamalkan. Terkait dengan membaca salawat kepada Nabi SAW ketika tasyahud akhir, ini terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama tentang hukumnya. Tentang hukumnya, ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah saja. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah saja. Demikian pula salawat ketika tasyahud awal. Salawat ketika tasyahud awal. Baik. Ini juga terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama, apakah membaca salawat ketika tasyahud awal. Dan ketika membaca salawat, ini juga mereka yang berpendapat mengucapkan salawat boleh atau disyaratkan mengucapkan salawat pada saat awal, apakah dengan lafaz yang lengkap seperti ini ataukah boleh dengan lafaz yang ringkas saja, Allahumma shalli ala Muhammad, sudah selesai sampai di situ. Ini juga terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Baik, di antara pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini, di antaranya adalah menunjukkan haknya Nabi SAW. Haknya Nabi SAW yang begitu besar, sampai-sampai beliau memiliki hak untuk kita mendoakan beliau, mendoakan beliau dan selawat kepada beliau pada setiap sholat kita, pada setiap sholat kita. Ini hak beliau, ini adalah hak beliau, hak yang sangat besar. Dan hak ini tentu saja bukan karena atau bukan sesuatu yang hanya beliau dapatkan secara cuma-cuma, akan tapi dikarenakan memang jasa yang telah beliau jasa yang beliau miliki, yang jasa yang beliau berikan kepada kita umat Islam, dari sisi beliaulah yang telah menyampaikan risalah kepada kita, beliaulah yang membimbing kita. Umat Islam, beliau yang memberikan petunjuk. Taib, sebagai utusan dari Allah SWT kepada kita umat Islam, sehingga jasa yang sangat besar yang beliau telah berikan kepada umat, kepada umat, sehingga pantas saja untuk kemudian beliau mendapatkan hak yang demikian besar, didoakan dengan doa yang baik, selawat setiap kali kita sholat, setiap kali kita sholat. Adapun makna selawat di sini, makna selawat di sini, ketika kita minta kepada Allah, ya Allah, Allahumma salli ala Muhammad, limpahkanlah salawatmu kepada Muhammad. Salawat ini memiliki beberapa makna, memiliki beberapa makna. Apabila salawat ini dilakukan oleh Allah SWT, yang namanya salawat, ketika kita berdoa Allahumma salli ala Muhammad, kita meminta agar Allah bersalawat atas Nabi. Ya Allah, limpahkanlah salawatmu kepada Nabi. Apa maknanya Allah bersalawat kepada Nabi? Dijelaskan oleh para ulama, Allah bersalawat kepada Nabi, yakni maknanya Allah memuji beliau, menyebut-nyebut beliau dengan kebaikan, keindahan di sisi para malaikatnya. Ini makna Allah bersalawat kepada Nabi. Allah bersalawat kepada Nabi, maknanya adalah Allah memuji beliau dengan kebaikan-kebaikan di sisi para malaikatnya. Adapun salawatnya malaikat, sebagaimana dalam ayat tadi, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Semuanya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Allah bersalawat kepada Nabi sudah dijelaskan maknanya. Malaikat bersalawat kepada Nabi maknanya apa? Maknanya adalah memintakan ampun. Memintakan ampun kepada Allah SWT. Ini malaikat bersalawat kepada Nabi, ini malaikat berdoa memintakan ampun. Salam. Para malaikat berdoa memintakan ampun kepada Allah SWT untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini makna malaikat bersolawat. kepada Nabi. Baik. Dalam hadis ini juga menjelaskan tentang keutamaan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Karena disebutkan dalam lafaz salawat tadi bahwasanya Allah SWT telah melimpahkan salawatnya kepada Ibrahim dan juga kepada para pengikutnya. Juga Allah telah memberi berkah kepada Nabi Ibrahim. Maka kita berdoa kepada Allah agar Nabi Muhammad SAW juga diberi limpahan salawat serta berkah sebagaimana Allah telah memberikan kepada Nabi Ibrahim, sebuah keutamaan yang besar, menunjukkan keutamaan yang ada pada Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Sehingga salawat ini sendiri juga diberi nama salawat Ibrahimiyah. Salawat Ibrahimiyah dikarenakan disebut di dalamnya nama Nabi Ibrahim. Juga ada faedah pelajaran dari hadis ini. Disyariatkan ketika seorang berdoa, berdoa kepada Allah SWT, doa apa saja ia berdoa meminta kepada Allah, ia mengakhiri doa tadi dengan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia mengakhiri doa tadi dengan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi dengan pujian yang sesuai dengan apa yang kita inginkan. Sesuai dengan apa yang kita inginkan. Di sini dalam hadis ini, dalam lafaz selawat di sini diakhiri dengan lafaz innaka hamidum majid. Sungguhnya engkau ya Allah adalah maha terpuji lagi maha agung. Ini bentuk pujian setelah doa tadi. Ini perkara yang disyariatkan. Lebih bagus lagi ketika ia mengakhiri dengan pujian-pujian yang sesuai dengan doanya. Ketika ia berdoa misalkan, ya Allah ampunlah aku, sungguhnya engkau adalah Ghafurur Rahim, adalah zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Memuji Allah dengan nama-nama Allah SWT. Walillahi al-asmaul husna fad'u lahu, fad'u lahu biha. Sungguhnya Allah itu memiliki nama-nama yang baik, al-asmaul husna. Maka berdoalah dengan nama-nama tadi. Ini diantara sebab disebut oleh para ulama, diantara sebab dikabulkannya doa adalah dengan kita meminta kepada Allah dengan nama-namanya tadi, nama-namanya yang baik, nama-namanya yang baik. Ketika kita minta rizki, sebut nama Allah, ya Razzaq, wahai yang maha pemberi rizki. Ketika kita minta ampunan, ya Ghaffar, ya Ghafur, ya Rahim, wahai zat yang maha pengampun, yang maha menyayangi. Sertakan doa kita tadi dengan menyebutkan nama-nama Allah yang sesuai dengan permintaan kita. Maka ini diantara sebab terkabulkannya doa seorang hamba. Taib. Juga faedah lain dari hadis ini menunjukkan bagaimana semangatnya para sahabat, demikian juga salaf, para tabi'in terhadap ilmu syar'i. Terhadap ilmu syar'i. Di mana ilmu syar'i yang paling utama adalah qala Allah qala Rasul. Firman Allah dan sabda Rasul SAW. Dikarenakan pada keduanya adalah sumber segala ilmu. ilmu syar'i. Dalam hadis ini bagaimana disebutkan sahabat Ka'ab bin Ujrah ketika menyampaikan kepada Abdurrahman bin Abi Layla, salah seorang tabi'in, apakah engkau mau aku beri hadiah? Maka dengan senang hati Abdurrahman bin Abi Layla untuk menerima hadiah tadi. Ternyata hadiahnya adalah sesuatu yang sangat berharga di sisi mereka, yakni ilmu. Ternyata hadiah adalah ilmu, yakni sabda Nabi SAW, hadis dari Nabi SAW. Dan disebutkan oleh para ulama, ini hadiah yang lebih berharga dibandingkan hadiah apapun dari materi yang ada di dunia ini, yakni ilmu syar'i. Ini adalah hadiah yang sangat berharga dan lebih berharga dibanding hadiah apapun yang sifatnya materi. Terlebih lagi ketika seorang mengetahui keutamaan orang yang berilmu. Allah menyebutkan dalam firman-Nya, innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Punya orang-orang yang takut kepada Allah itu adalah para ulama. Ini orang yang berilmu. Dikarenakan ilmu yang ada pada mereka, ini membawa kepada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan mereka, para ulama adalah orang-orang yang paling mengenal Allah Subhanahu wa taala, sehingga menjadikan mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala ketika ilmu itu memberikan manfaat kepada seorang hamba. Maka ia akan menjadikan seorang hamba jadi seorang yang senantiasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya ketika ilmu itu tidak bermanfaat, maka justru akan menjadi sesuatu yang buruk bagi dirinya. Ketika ilmu itu tidak bermanfaat, ini dengan tidak diamalkan, telah mengetahui perkara-perkara dalam agama ini, dia tahu ini hukumnya halal, dia tahu ini hukumnya haram, dia tahu ini wajib, tapi ia tidak beramal dengan ilmu tadi sehingga ia langgar, maka ini menunjukkan ilmunya tidak bermanfaat. Ini tercela, bahkan sangat berbahaya bagi hamba tadi. Oleh karena itu Rasulullah SAW beliau sering berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, aku minta kepadamu ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat tadi, ilmu yang membuahkan amal, ilmu yang menjadikan pemiliknya senantiasa takut kepada Allah. Dan aku berlindung kepadamu, wa a'udzubika min ilmin la yanfa'. Aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ilmu yang tidak bermanfaat, ini ilmu yang tidak membuahkan amal, justru akan menjadi sebab ia diazab karena ia tidak beramal dengan ilmunya tadi. Baik. Mungkin sebagian ada yang mengatakan, sudah mending tidak tahu saja, nanti kalau berilmu tidak diamalkan malah diazab. Mending saya tidak tahu saja. Ini juga salah dalam cara berpikir. Salah dalam cara berpikir. Kalau tidak tahu, seorang tidak tahu karena memang ia tidak tahu, tidak ada yang menyampaikan, tidak ada tempat ia bertanya, ini dimaafkan. Ini diberikan uzur. Tidak tahu karena tidak ada tempat bertanya, tidak ada orang yang menyampaikan kepadanya. Tapi kalau tidak tahunya karena memang tidak mau tahu, tidak mau belajar tentang agama, tidak mau tahu apakah sholat itu wajib atau tidak, pokoknya tidak mau tahu, maka ini kebodohan dalam masalah ini, dalam masalah agama seperti ini tidak dimaafkan, tidak diberi uzur. Sehingga yang sepantasnya untuk seorang atau setiap muslim untuk ia selalu berusaha mempelajari ilmu agama agar ia bisa beramal dengannya, dikarenakan itulah jalan untuk seorang itu mendapatkan kesempurnaan, derajat yang lebih tinggi. Dengan ilmu seorang itu akan mendapatkan derajat yang lebih tinggi, apalagi ketika ia mengamalkan ilmu tadi. Baik. Mungkin ini yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Kita telah bahas tentang hadis tentang bagaimana kaifiyah, tata cara salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, yang juga dikenal sebagai salawat Ibrahimiyah. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan kali ini dapat memberikan manfaat baik bagi diri saya sendiri dan juga bagi kita semua. Kita cukupkan sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.